Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan pembacaan kitab Sulam Taufik ini. Kita sudah sampai di pembahasan tentang syarat sah sholat Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Basyartuha waktu dhuhri. Syarat melakukan sholat Jumat, ada beberapa syarat. Yang pertama adalah waktu dhuhur. Jadi syarat sahnya sholat Jumat itu ada empat ya. Ini syaratnya ada empat. Syarat yang pertama adalah waktu sholat dhuhur. Jadi disyaratkan takbiratul ihram sholat Jumat itu masih berada di waktu duhur. Waktu duhurnya masih tersisa di saat takbir. Sholat ini, sholat Jumat ini, syarat yang pertama ini, itu ukurannya adalah sekiranya waktu duhur masih muat untuk melakukan seluruh sholat Jumat. Jadi di saat takbiratul ihram sudah berada di waktu duhur, maksudnya tidak boleh takbiratul ihram belum masuk waktu ya. Takbiratul ihram harus berada di waktu duhur dan waktu duhur masih muat untuk melakukan seluruh sholat Jumat. Maka andai kata waktu duhur sempit untuk melakukan sholat Jumat, sempit itu penggambarnya tidak cukup untuk melakukan dua khutbah dan dua rokaat. Jadi ukuran sempit atau tidaknya itu yang diukur adalah dua rokaat dan dua khutbah ya. Kalau masih cukup untuk melakukan ini berarti dianggap masih cukup, kalau tidak ya tidak. Kalau tempatnya sudah sempit, waktunya sudah tidak cukup melakukan dua khutbah dan dua rakaat, maka mereka diharuskan untuk takbiratul ihram dengan sholat duhur, dengan niat sholat duhur. Jadi kebolehan niat sholat Jumat itu hanya terkhusus untuk waktu yang masih mencukupi dua khutbah dan dua rokaat. Andai kata ragu ya, andai kata orang yang melakukan sholat Jumat itu ragu terhadap keluarnya waktu setelah mereka takbiratul ihram. Jadi sudah takbiratul ihram, kemudian di tengah-tengah sholat dia ragu apakah waktu sholat sudah keluar atau belum. Jadi sholatnya belum selesai, tapi mereka ragu apakah waktunya sudah keluar atau belum, maka mereka tetap diharuskan untuk melanjutkan ya, melanjutkan sholat Jumat hingga selesai. Jadi menyempurnakan sholat Jumat, tidak melakukan sholat duhur, karena keraguan itu kan tidak bisa berdampak pada hukum ya, tidak bisa berdampak pada hukum kalau memang sudah melakukan. Jadi tetap diharuskan menyempurnakan sholat Jumat. Walaupun hal itu bisa menghalangi kesan sholat Jumat. Kesan sholat Jumat itu maksudnya kalau belum dilakukan ya. Jadi ini antara sudah melakukan dan belum itu berbeda. Orang yang ragu dalam keluarnya waktu, kalau dia belum takbiratul ihram, maka dia tidak sah melakukan sholat Jumat, harus sholat duhur. Tapi kalau sudah takbiratul ihram, artinya keraguan yang datang di tengah-tengah, itu dia tetap diperbolehkan menyempurnakan sholat Jumat. Diharuskan ya, diharuskan menyempurnakan sholat Jumat. Hal ini dijelaskan oleh Ar-Romli di syarah Hadiyatun Nasih. Kemudian Al-Hisni mengatakan, Al-Hisni ini penulis kitab Kifayatul Ahyar ya, Taqiyuddin. Al-Hisni menjelaskan bahwa andai kata waktu duhur telah keluar dan mereka masih berada di sholat Jumat, maka mereka menyempurnakan sholat duhur. Jadi ini kan keluarnya waktu ini adalah keluar secara yakin ya. Kalau tadi kan ragu, kalau ini yakin. Jadi seorang yang masih berada di tengah-tengah sholat Jumat, kemudian waktu duhur habis, itu harus melakukan sholat duhur. Artinya tidak boleh dua rakaat salam, tapi harus melakukan empat rakaat. Harus melakukan empat rakaat. Ini kan dia niat sholat Jumat, tapi yang dilakukan duhur. Dia melakukan sholat duhur, tapi tidak niat sholat duhur. Itu biasanya diistilahkan dengan sholat wala nawa, nawa wala sholat. Sholat duhur tapi tidak niat sholat duhur, niat sholat Jumat tapi tidak sholat Jumat. Walaupun mereka sudah melakukan satu rakaat di dalam waktu, Jadi ini masih masih lanjutan permasalahan ini ya. Orang yang diharuskan menyempurnakan sholat duhur itu walaupun dia sudah melakukan satu rokaat di dalam waktunya, kurang satu rokaat lagi sebenarnya. Jadi sudah melakukan satu rokaat, kemudian mau melakukan rokaat kedua, ternyata waktu duhur sudah selesai ya, harus melakukan empat rokaat. Kemudian andai kata orang yang melakukan sholat Jumat itu dia ragu, apakah waktu duhur sudah keluar atau tidak, dan mereka belum melakukan sholat Jumat, ini penjelasan saya tadi, maka dia harus sholat duhur. Jadi keraguan itu, saya ulangi lagi, keraguan tentang keluarnya waktu itu kalau belum melakukan sholat Jumat maka dia harus melakukan sholat duhur. Tapi kalau keraguan itu datang di tengah-tengah sholat, maka menyempurnakan sholat Jumat. Maksudnya menyempurnakan ya, tidak melakukan sholat duhur ya. Kemudian syarat yang kedua adalah dua khutbah dilakukan sebelum sholat Jumat. Wa khutbatani qoblaha fihi yasma'uhuma al-arba'un. Jadi sholat Jumat syarat berikutnya adalah dua khutbah yang dilakukan sebelum sholat, yang khutbah itu dilakukan di dalam waktu duhur, dan dua khutbah itu didengarkan oleh 40 orang. Jadi khutbah ini dilakukan sebelum sholat Jumat dan harus dilakukan di waktu sholat Jumat, yaitu waktu sholat duhur ya, harus dilakukan di waktu sholat Jumat. Waktu sholat Jumat adalah waktu setelah matahari bergeser ke barat dari tengah langit ya, dari tengah langit bergeser ke barat, itu namanya zawal. Andai kata seorang yang khutbah itu satu huruf dari khutbah dilakukan sebelum waktunya, jadi ada satu huruf yang dibaca sebelum masuk waktu sholat, maka khutbah yang dilakukan tidak sah. Syarat ini berdasarkan dari sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada di kitab Bukhari dan Muslim. Ya, jadi di dalam hadis Bukhari Muslim itu menjelaskan syarat khutbah harus dilakukan di dalam waktu. Kemudian khutbah harus didengarkan oleh 40 orang. Yang dimaksud dengan mendengarkan khutbah ini adalah mendengarkan secara potensial. Ini antara kuah dan fa'li, ini sudah saya jelaskan di video sebelumnya ya. Mendengarkan secara potensial, tidak mendengarkan secara faktual, tidak mendengarkan secara nyata. Mengapa hanya disyaratkan bil kuah saja, potensial saja? Karena dengan bukti hukum mendengarkan itu sunnah. Hukum isgho, isgho itu diam dan berkonsentrasi mendengarkan khutbah, itu namanya isgho. Isgho ini hukumnya sunnah. Kalau hukumnya sunnah berarti tidak harus kenyataannya mendengar. Tidak harus kenyataannya mendengar. Yang penting ada potensi mendengar. Jadi andai kata ada seorang khatib yang khutbahnya pelan atau khutbahnya keras, tapi 40 orang itu seluruhnya atau sebagiannya tuli atau jauh dari khatib sehingga mereka tidak mendengarkan khutbah, maka khutbahnya tidak sah ya. Jadi ini adalah penggambaran yang khutbah tidak sah dikarenakan tidak memenuhi syarat memperdengarkannya. Jadi 40 orang ini harus mendengarkan, khotibnya juga harus memperdengarkan, namanya isma ya. Kalau khotibnya pelan sehingga jamaahnya tidak dengar ya tidak sah. Atau khotibnya sudah keras tapi mereka adalah orang-orang yang tuli, ini juga tidak sah. Atau pendengarannya normal tapi jauh sekali dari khotib, itu juga tidak sah. Kemudian ya semua ini adalah menurut pendapat yang sahih ya. Artinya ada perbedaan pendapat ya. Dan hal ini dijelaskan oleh Ar-Ramli dan dijelaskan pula oleh Sulaiman Al-Jamal ya. Ini menukil atau meriwayatkan pendapat ini dari ulama lain yaitu Al-Halabi. Kemudian ada satu permasalahan ya, ini ada satu permasalahan Tapi kita lanjutkan di video setelahnya ya. Far'un wallahu a'lamu bisawabi.